Faslun fi bayani aksamil lukotoh wa hukmi kullin minha. Pasal menjelaskan tentang pembagian barang temuan dan hukum masing-masing bagian itu. Wal lukototu wa fi ba'di nusahi wa jumlatul lukotoh ala arba'ati adrub. Lukotoh memiliki empat jenis yang tentunya setiap jenis itu ada perbedaan masing-masing. Di sebagian manuskrip tidak hanya menggunakan kata lukotoh, tetapi menggunakan kata wajumlatul lukotoh. Jadi ada tambahan kata jumlah. Ahaduha ma yabqa ala dawam ka dhahabin wa fiddah. Fahada ay masabak min ta'rifiha sanatan wa tamallukiha ba'da sana hukmuhu. Ay hukmu ma yabqa ala dawam. Bagian yang pertama adalah barang temuan yang awet, yang tidak hancur setelah beberapa waktu. Misalkan seperti emas atau perak. Emas atau perak tentunya bertahun-tahun akan tetap berupa emas perak, tidak berkurang. Dan bagian yang pertama ini adalah hukumnya adalah seperti hukum yang telah dijelaskan. Yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu harus mengumumkan selama 1 tahun dan bisa dimiliki setelah berlalunya 1 tahun. Wa dharbu tsani ma la yabqa 'ala dawam kata amir radbi. Bagian yang kedua adalah barang temuan yang tidak awet. Yang tidak awet seperti makanan yang masih basah, ya, makanan jenis makanan yang basah. Yang basah atau yang lembab. Fa huwa ilmul takitu lahu mukhayyarun baina khuslatain aklihi wa gurmihi ay gurmi kimati au baihi wa hifdzi tsamanihi ila dhuhuri maliki. Untuk bagian yang kedua ini, yaitu barang temuan yang tidak bisa awet, seorang yang menemukannya dia diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah memakan barang itu, memakan temuan itu, kemudian menggantinya bila penemunya datang. Atau pilihan kedua menjualnya, menjual dan hasil dari penjualan itu disimpan hingga pemilik barang datang. Jadi pilihannya hanya 2, memakan atau menjual. Wa tsalitsu ma yabqa bi ilajin fihi karutabi wal inab. Bagian yang ketiga adalah barang temuan yang bisa awet tetapi dengan usaha. Jadi barangnya bisa awet asalkan ada usaha. Contohnya seperti rutab dan inab. Rutab adalah kurma matang yang belum kering. Inab adalah anggur, anggur yang belum kering. Jadi dua makanan ini, yaitu rutab dan inab, makanan ini bisa awet tetapi perlu adanya usaha. Fayaf'alu ma fihil maslahatu mim bai'ihi wa hifdhi tsamanihi au tajfi fihi wa hifdhihi ila dhuhuri maliki. Bagian benda yang ketiga ini, pilihannya, pilihan bagi orang yang menemukan hanyalah 2. Dan pilihan kedua ini dipilih sesuai dengan kebaikan untuk benda temuan itu. Pilihannya ialah yang pertama menjual dan menjaga hasil penjualannya. Pilihan kedua mengeringkan. Jadi mengeringkan rutab atau inab dan menjaganya hingga pemiliknya datang. Warabi'u ma yahtaju ila nafaqatin kahayawan. Bagian yang keempat adalah barang temuan yang membutuhkan nafkah, yang membutuhkan ongkos untuk menjaganya. Contohnya seperti hewan. Jadi seseorang menemukan hewan tentunya untuk menjaga agar tetap hidup membutuhkan biaya. Wahwa dzurban. Bagian yang keempat ini dibagi lagi menjadi 2. Ahaduhuma hayawanun layam tani'u binafsihi min sigori sibai kahunamin wa ijlin. Bagian yang pertama adalah hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari serangan binatang buas. Dari serangan binatang buas yang kecil, ya, bukan binatang buas yang sangat besar. Kalau binatang buas yang besar tentunya semua tidak bisa selamat dari itu. Contoh bagian pertama ini adalah kambing dan sapi yang masih kecil, anak sapi. Jadi hewan-hewan yang tidak bisa melarikan diri, tidak bisa melindungi dirinya dari hewan buas yang kecil, bagian itu termasuk bagian yang pertama. Fahwa ayal multak itu mukhayyarun fihi baina thalathati asya. Aklihi wa gurmi thamani au tarkihi bila aklin wa tatawwu'i bil infaqi alaihi au baihi wa hifdhi thamanihi ila dhuhuri maliki. Tiga pilihan itu adalah yang pertama memakan dan mengganti rugi harganya. Jadi hewan itu disembelih kemudian dimakan lalu mengganti rugi harganya bila pemiliknya datang. Pilihan kedua adalah meninggalkannya. Jadi meninggalkannya artinya tidak memakannya, tidak memakan dan memberi nafkah, memberi makanan kepada hewan itu, dan pemberian makanan itu dilakukan dengan cuma-cuma. Jadi hewannya tetap dijaga, tetap dibiayai, tetap dijaga, dan biaya penjagaan itu diberikan secara cuma-cuma oleh penemu. Kemudian pilihan ketiga adalah menjual hewan tersebut dan menjaga atau menyimpan hasil dari penjualan. Wasani hayawanun yamtani'u binafsih min sigori sibai kaba'irin wa faros. Bagian kedua dari jenis yang keempat adalah hewan-hewan yang bisa menjaga dirinya dari hewan-hewan buas yang kecil ya. Contoh dari bagian yang kedua ini adalah unta dan kuda. Fa'in wajadahul multaqitu fi sahra'i tarakahu wa harumal tiqatuhu litamalluk. Falau ahudahu litamalluki dominah. Dan bagian yang kedua dari jenis yang keempat ini memiliki hukum yang berbeda tergantung di mana hewan itu ditemukan. Jadi rincian yang pertama, bila menemukan hewan itu di tanah lapang, di sohro atau tanah lapang, maka hewan itu harus ditinggalkan, harus dibiarkan, tidak boleh mengambilnya, tidak boleh menemunya, menemukannya atau mengambilnya untuk dimiliki. Andai kata seseorang mengambilnya, maka dia harus dzoman, dia harus mengganti rugi bila pemiliknya datang. Wa in wajadahu multaqitu fil hadar fa huwa mukhayyarun bainal asya'i thalathati fi. Bila hewan itu ditemukan di keramaian, di tempat yang banyak penduduk, maka penemu hewan itu dia memiliki tiga pilihan tentunya seperti pilihan sebelumnya ya, seperti pilihan hewan yang pertama, yaitu boleh memakan, boleh meninggalkan dan memberi makan hewan itu dengan secara cuma-cuma, dan juga boleh menjualnya lalu menyimpan hasil dari penjualan. Wal muradu asalah satu sabiqatu fi ma la yamtani'u. Faslun fi ahkamil laqit. Fasal menjelaskan beberapa hukum menemukan bayi. Jadi laqit adalah bayi atau orang yang ditemukan. Wa huwa sabiyyun manbudun la kafilalahu min abin aw jaddin aw ma yakumu maqamahuma. Laqit adalah anak kecil yang dibuang. Jadi anak kecil yang dibuang yang tidak ada orang yang mengasuhnya. Tidak ada ayah, tidak ada kakek dan orang-orang lain yang mengasuhnya. Wa yulhaqu bisabiyyi kama qala ba'dhum al-majnunul balig. Orang yang disamakan dengan anak kecil adalah orang gila. Orang gila yang sudah balik. Wa idza wujida lakitun bimana malkutun bi qari'ati tariqi fa ahduhu minha wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Seseorang yang menemukan lakit atau bayi temuan atau bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Orang yang menemukan bayi di tengah jalan maka mengambilnya, merawatnya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi merawat bayi yang dibuang kemudian mendidik dan mengambilnya ini hukumnya fardu kifayah. Artinya bila beberapa orang yang mengetahui itu, hukum kefarduan itu bisa gugur bila ada satu orang yang melakukan. Itu adalah fardu kifayah. Artinya bila semua orang yang mengetahui ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya dan semua orang tidak mau mengambilnya, maka semuanya mendapatkan dosa, semuanya berdosa. Jadi harus ada satu orang yang rela untuk memungut bayi tersebut.